Oke, selamat malam lagi semuanya. Lagu yang sekarang kita mau bawain, mungkin malam ini kebanyakan gak bawa lagu sendiri semua ya. Kita mau bawain lagu dari Lifehouse. Kenapa Lifehouse? Karena memang Lifehouse sangat menginspirasi Peter Pan untuk bikin-bikin lagu ya. Terus juga kita pilih lagunya You and Me. Kenapa? Karena itu lagu Lifehouse yang lumayan paling baru dan lumayan paling diketahui nama orang. Jadi mudah-mudahan semuanya tahu, jadi bisa nyanyi bareng, oke? What do you think? Terima kasih.